الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلٌ وتوي كله إكي كفصل سويجي في مودهة الرأس والوجه كتدك إن دلم تتو مودهة سيره لن وجاه لهورين مسلمين كدوه وان كان مردكا كان مسلم خمسة أبعيرتين وتوي لما بيران بيران أنت وهاشمتين وفي هاشمتين لن يكد دبين دلن تتو هاشمه مع إضاهين سمرتان إضاه عشرو عشرتون وداوي سبولون تا ودونه خمساتون لنكو تدبين دلم ورانان ايضوه وداوي لما انتا وقيلا حكومة دون لندن وجبكنا بلبد حكومة ايكو حكومة wa munakalatin lan ikut dedebing dalam tadu munakala khumsata asyara wa tawi 15 onta wa ma'mumatin sulusudiyati lan ikut dedebing dalam tadu ma'mumah utawi sepertelu diat walau doha lan lamunatuan au doha lan lamunatuan mudihah ya siwong hashimah makana tuan hashimah sapa kharukang kabengkang sapa kang wawaneh wanakala salizun lanatuan munakala sapa salizun kang kabeng teluk wa amalan natuan makmumah sapa rabiun kang kaping babat fa ala kullin minas salasa khamsatun maka iku tetap pingadasa saban-saban kang swiji kang tetap saking kang tetelu utawi lima ontak warabi utama muslus lan utawi kang kaping babat iku sempat Suhana Nuhayana Nuju Tidam Yeti Katapang Mauk InsyaAllah Almarhum Aswati Binti San kemudian Mursin bin Mursiyah Gubug Rami binti Saryan Madyatin bin Rimpak Wetan Ahmad bin Esa Mancung bin Adul Piyok bin Rimpak ini kemudian ningali curug ibu ingik binadi tamba pandeglang kemudian bapak Sidi Bendaku meninggal di Indramayu hari Minggu. Almarhum Bapak Musim Kampung Sumur terakhir Siti Rahmawati, cucu Haji Musa binti Rahmat Harsono. Al-Fatihah. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin urang ku Gusti Allah dugi ka saah ieu dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat etalah nu ku urang disyukuri dipake dumadeuheus ka Gusti Allah Subhanahu Isloba anu nanyakeun gasim kuring iraha cenah penutupan pengajian. Bari nu nanyakeun eta tilok ngaji sebenarna mah. Hayu nu ngaji mah geus teu nanya-nanyakeun deui sebab sanajan teu ditutup geu nutup sorangan. Langsung pere sorangan. Surang ulawaka nyaritakeun penutupan ya maka karake nyaritakeun pertengahan bulan. Urang nanggalkeunana Senin, rawah teh Senin, Senin Salasa Rebo. Cekolot baheula mah ngahenen ngahenen karasa jero. Ah teu beres. Senin, Senin, Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi malam Senin, malam tanggal 15 disebut Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban teh artinya pertengahan bulan Sya'ban. Ayeuna nu make geunis pul awal malam tanggal 15, ayeuna nu make geunis usani malam tanggal 16. Galibna sok make geunis pul awal malam tanggal 15. Jadi kepeting nisfuna. Aya naon kitu malam nisfu? Henteu ayana naon pedah atani Jibril cek Kanjeng Nabi kuring kadatangan malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril ya Muhammad dugum fasalli. Hei Muhammad udang salat. Cik Kanjeng Nabi wa ma hadhihi lailah, emang malam naon ieu titah kudang titah salat. Cik malaikat Jibril hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ieu adalah malam dibukakeun lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Mahdi ai kitu malam naon ieu? Hiya lailat lailatun nisfi min sya'ban. Ia adalah malaman pertengahan bulan Sya'ban. Langsung Kangjeng Nabi hudang wudu, salat, pas sujud kadengi ku Siti Aisyah. Dina sujudna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu bihauli quwwat. Tabarakallahu ahsanu khaliqi. Tului macana panjang. Allahumma ini terus dibaca ku Kangjeng Nabi datang kala uhsi sanaan alaika kama asnaik ala nafsi. Beres sholat Siti Aisyah naros, tuan malam iya tilok biasa-biasana sujud lalila amat. Aya naon emang? Oh Aisyah, malam iya teh malam nisfu Sya'ban. Man ahya lailatal id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yaumatal qulub. Sahaja lema anu ngahirup hirup maleman dua lebaran, Idul Fitri jeung Idul Adha, oge maleman nisfu Sya'ban, maka moal pae hate ketika hate-hate manusia pararae. Dihirupkeun hate urang ku Gusti Allah jelema nu ngahirup hirup malam lebaran, ngahirup hirup malam nisfu Sya'ban, tayeuh hatena dihirupkeun ku Gusti Allah teu dipaehkeun. Panari hate nu paeh mah sanajan deukeut ka masjid, masjid teu kadeuleu paeh tamah hate modar tah mah lain paeh deui modar. Deket ke majlis talim ayah hate paeh ma ih atuh kos kakadal be ka majlis teh sia-sia aing-aing paeh ka hate. Mun kitu mah neulebar muncilap mata hate. Mun kitu mah neulesusu nu gede buringas paeh eta nu kitu. Saat-saat batur memikirkan kumaha nasib di akhirat, nyana mah terus bae nyokotan duit bang, ridit, riba, geus teu kadeuleu ku mata hate kumaha jaga di akhiratna. Ae teu mata. Ajakan coba ge nu ngeridit engke meuting peuting ge ngajakan istighfar. Asana pesenan tambah deui ngeriditna. Ih, hate urang teh lamun geus paeh mah repot. Ciki soleh teh mah mobil paeh kudu didorong, nu paling parah mun listrik paeh, parah roe, paling parah sekali bobogaan salaki paeh. Teu bisa didorong tamang. Bisa usul ka KUA tamang. Tuh, jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah kurang ramekeun maleman lebaran, ramekeun maleman nisfu Sya'ban, ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana. Cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara. Niku sholat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula. Urang nu can di ijazahan ulah sailu-iluna bid'ah. Besi di lembur aya nu ngayakeun sholat nisfu Sya'ban ulah milu. Ulah engkeu-engkeuan teu puguh maksud cara jelema ku ari di partai sup ka Golkar Asia iya sup ka Golkar deuk nanteng mah milu wae maksudna teu boga maksud bloon Asia itu maksudna naon deuk milu ka PDI henteu mah ngaresep bae ka Bandara Beureum Iya tuh kudu boga maksud naon henteu mah lah ngilungeungkeun bae tolol. Sia ieu naon is kapan? Teh aing mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae. Eta mah goblok bin tolol teh mah. Ulah engkeun-engkeun teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai. Sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti cek dina gambarna bae eta baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing ngeresep ka gambarna bae jieun bae ku sia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan baitullah habek atuh. Aya resep ka gambar namana sia nyaotan teh hartina henteu ulah kudu ditaliti heula aye ieu partai naon ieu mah Golkar aye Golkar hartina naon caringin tangkal caringin mah gede bisa pake nyuha mun rubuh ka tindian teh sia paeh sing ade ulah main nyuhan-nyuhan bae kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal jaringin malodar nyaos ya jadi taliti heula de ka mana ieu arahna mun de ka partai mun organisasi kudu nyaho heula arah aye kitu mah geus nyaho oh Golkar teh golongan karya jadi nyana mah terus be berkarya artina berkarya teh ya, digawe. Jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae. Sia mah ngahartikeun kitu amat jiat bae mangko kitu. Teta taliti lamun PKB naon? PKB teh partai karung bekas. Aduh. Teta taliti lah. Terus jadi orang asupna mantep dek naon ieu maksudna naon nu diperjuangkeunana saha hulukna di dituna bel jelema bageur apa henteu hulukna tanyakeun heula jadi ngeunaheun urang lamun geus ulah engkeun-engkeun teu pararuguh ieu aya nu ngayakeun salat malam nispu saban milulah jangarana ge salat ulah tetep aya aturan-aturanana eta mah salat kelas tinggi nu geus bisa ceurik bari salat eta meunang da salat kos kitu urang mah kudu salatna ge ieu kuduna ieu diistimparan deui salat urang mah kudu ditobatan deui salat urang mah lain ngadeukeutkeun diri ka Allah ngajauhan salat urang salih sunnatan nisbi syaban lailatul Allahu akbar 15 poe deui puasa angkaring aing kuari di PHK sia jasa ta pabrik goblok nu saurang mah Allahu akbar bejana aing dikirim ka Karawang sial ye tolol personalia goblok-goblok geuing Allahu akbar aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar tolol jasa ieu geus salat kos kitu heran aing mah salat si kos kitu bari ulah salat mah kos kitu tuh ya jadi salat urang mah istighfaraneun taubatan geus ulah salat geus caritana malam nisfu saban jang kelas-kelas urang mah ulah di Bandung mah aya di Cilember ajengan Sepudin woh diberjamaahkeun loba nu nentang nu nentangna kiai nu bari sangaji ulah eta mah kelas Ba'dul Arifin jeung kelas-kelas jelema nu ngadoana lain jang sorangan sorangan mah delok dipikiran geus nemah kumaha Allah ngatur nu dipikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh Nyikiran Ba'dul Arifin mako aneh dek pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta duwi. Kokos kitu sih alam ku ari aneh. Dek kondangan menta duwi. Dek ka rumah sakit menta duwi. Gagaro menta duit, gagaro doang atel menta duit. Itu sih kubaha konsep. Nah kok kos gitu amat. Nah ya mikiran umat kok jadi kos gitu aneh. Ayah di akhir zaman kos gitu. Nu mere jeng nu dibere bakal ngerbek kabeh di neraka. Itu nu kos gitu ngarana arrosy wal murtasyifinna. Nyogok nu nyogok jeng nu disogok bakal ancul-anculan ngerbek di neraka. Di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi koski bakal apa moal sehingga beresan nagara jelema nu hayang dipilih model koski. Wawasan urang teh kudaun kada materi, ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jangan beberes nagara. Di lembur teh tepati rarapih urusan KTP, SPPT, urusan berbagai-bagai, urusan waris, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Rukun tetangga rukun, RW na rukun, gitu, RK rukun kampung dan lain sebagainya. Ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha teh kajadianan. Nu mabok dipilih bae. Sepuguhnya nasok joget-joget dan dipilih baik. Haju nu ngagugulukunan na kiai ustad ku sebab berada gede di berena. Apa netanya hanya nasok joget sok babok kan atu ustad ngahayu-hayu isinya nak tak ustad dublon neta ditanya tak dublon aduh mana neta coba ustad di blon-blon kurang mal dek itu ge di tolol-tolol mal dek sebab naon atuh blon kabeh tah iya urang geus datang ka zaman model koski di tafakura. Nah malam nisfu saban urang doakeun ye umat ulah datang kos karariye supaya bisa tararobat teu mikiran sorangan umat kok jadi karariye aneh. Ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi koski lain hayu watawasau bil haqqi watawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sobar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina nagara rapi. Naya mama leman ispu saban teha sagali dei lantaran kuarima loba pendatang besi ayanu ngahayu-hayu ngajakan sholat nispu saban sagali dei ulah hukum nabid ah. Ngeswe kanyana usil ulah besi orang ditanyakan ngaulah-ulah kumacan dalilna nah, besi dikitukan kunyana. Aja bae pan kolot bae lama. Dalil. Ya, pareup ya. Nyawa si aya pareup ya. Emang aing geus kebel teu ngadalil ye. Asana ngababuk ka sungut sia ye. Asana jantower sia ye. Budak kuliah mah teu nyaon jantower, naon jantower. Eta bahasa Korea teh jantower. Aduh. Guys, daripada orang bakal ribut, bagus. Mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham nama lah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto ieu geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu saban teh jeung cek Kangjeng Nabi innallaha la yatlu a'mal ibad sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hamba-na dina maleman nisfu saban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep kuari simpan ke dihijikeun jang di yaumul mahsyar, dihijikeun nangke bakalna dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah, nu katarima ku leungeun kenca sakowa cilaka, aya nu katarimana ku tonggong askos sakowa cilaka ning cilaka. Mantak Allahumma naon karepan nanti kaleungeun teh nanti kareng ati ni kita bibiamini dan terus seterusna kadila tutini kita bismali aumi waro izohri ulah gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atau katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nis pusawan peuting dibawa teh jam 12 kalu tutup dibere buku nu anyar sehingga hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar. Alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah tinuh ku kahadean ngan kapanai urang mah tundek bagus di mana jang aji saminggu sakali ge bari nundut datang ka imah mah remote TV deui remote TV deui SMS deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna dalam saminggu mata tea coba lobaan dipake neuleu Quran apa lobaan dipake neuleu TV apa lobaan dipake neuleu bujur asa anu katilu tah celi urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan celi kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun dipake karido ku Allah atau dipake kabendu ku Allah leung dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid daun diucapkeun nu dideuleu nu didenge aya tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat. Naon kurang dilakukan numantak Kanjeng Nabi sebulan Saban puasa teureun-eureun datang ka Cik Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kanjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring tersep jasa mun kebenaran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah masyaallah eta Kanjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang bojong Cikupa hei pasar kemis onam lu itihulah atau bagus tuh mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kanjeng Nabi memikiran kadinya nyah entak malam manis Saban ramekin kurang hirupkin kurang supaya hati urang hirup lamun hati urang hirup temenang nele syiar agama irek naon ya syiar ramean muludan misalnya cancan danana kakara kaya 5 juta butuhnya sebera butuhnya 30 juta kadia kena 5 juta ayo tidak naon suka tergi tambahan tolol teman nah tambahan baik ya sulah ngerepotkan batur eta bentak mata hati ngara eta bentak mata hati ngara ayo saya sih keletrek baik kena ada iya gak benerkan internet internet pasti gak saya internet nak saparo kakarak ge Encana ya sabar deh. Encan. Sabara hitung kusia, cokot di material, terapkan. Hai duit, awal mikiran duit. Hai ke Jakarta. Wah, teberes sama pihak Pak kos itu gantung habek. Nah, plek. Terapkan ya, mesti kurang, mesti kurang. Datang ke kaya Pak Haji. Kita bentak mata hati kos itu. Di masjid iya, kabur tamol iya, datang ke Tarawih, can di keramik iya. Can ayam sama keramik, nak. Beli atuh, ya seminggu deh. Masya Allah, ke Tarawih kumaha. Atuh, ayo gitu, ayo beli tuh. Nah, duit, nak, tuh tukang bas nangis, nangis. Pokoknya sama kabeh, ditangkes. Upa Haji, ngamal kebel hirup mah. Tetap kos gitu, dah. Masya Allah, bentar tamata hati, tetap bentar. Iya mah mobil pas liwat ke masjid nuker dibangun ditaekeun kacana bisa anu nanya aing lah tolong tolong jasa eta ngaranna pareum mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pantes mata hate tinggal kitu bae masyaallah karim tah beuntakeun mata hate urang. Nginahin benta mata hati segala rupa hara rampang ngarinah tu. Esia itu bisa ditanya ke pemajikan ku naon mewek bae. Antu saja kena teh menindu buasan teu boga. Hayang bebeja tuh bebeja. Hayang naon? Mukena segala samping segala baju segala. Tah. Penting aing izinan nyandung usia. Cak lo kolot sial seru aja ngekabenter gelap aing nanti tak udah lo ngomong sayu bentak ngarana mata hati ya Allah ya Rabbi ngenahin bentak mata hati iyalah kurang ramekin malam manis Musaban seru aja ngeramekin kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da maghrib maca yasin tilu bali hiji yasin ka hiji menta dipanjangkeun umur jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu. Maca yasin kedua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu min katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu indek kitu bere. Aduh cenah kieu kula mah kolot baheula teu bisa maca yasin kulhu bae sabara maca kulhuna 100.000 jadi atakah hektar ngaran mata 100.000 atawa salilanu maraca yasin yasin kahiji anu dipimpin der nyana mah kulhu yasin kedua salila maca yasin nyana mah kulhu kulhu ge jeung ulama rada balelol we cenah ge bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim salila maca. Atau cerita bismillah ke cekiai kulama balelol kulu tebaju bismillah ke tebaju siapa cicing bae ngadengnya kenu maca yasin terus bae di ulama canan aon diuk di tengah-tengah diuk nak ngus pokoknya mah kaler kwetan karet tukang ayah numara maca yasin ya nak diuk di dinya ngus jadi celipiduh kunu maca yasin kakara kedatang kamu wa maliya la'ambudun ladhi fatarani wa ilahi turja'un reeeep ngis kos gitu guys alhamdulillah daripada HSD itu di pos kamling maning dirinya di tengah-tengah nama jayasi tah gunakan kurang pake wirid tak korup ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Malman eta teh malman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa. Lantaran tuftahu fiha abwaabur rahmah. dibuka pintu dedeh jengnya Gusti Allah. Lamun Allah ngabogaan rahmat 100, nu hiji diturunkeun ku ari ka dunya, nu 99 jaga jang di yaumal kiamah, yaumal mahsyar. Ku ari hiji rahmat bae ge cacing ka anakna dedeh, manuk ka anakna dedeh, hayam ka anakna dedeh, buaya ka anakna dedeh. Ula-ula etan nuka asup galak na hewan mau aya bahasa sagalak-galak na mau tilok ngadahar anakna dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji maung bae deuleuh ka anak tilok didahar kunaon dicikupa anak dibebaskeun ka pirunan blon bener. Eta geus biadab jasa kan jelema. Masya Allah. Borosot ngalahir. Dia geus tepuguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna. Bulen balangkeun ka jalan cai. Kos lain manusia panat. Bapana geus puguh kabur ka mana meureun. Jameureun kapanggihna geus saliwat tamatas deuleu internet. Ditoel hajunang karak ceces. Drrrr. Jih, kuat. Tepuk udah tahu jawab lah. Ya Allah, di akhir zaman diri kos kie. Nah, maung sagalak-galak na maung tilok ngadahar anak. Tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab. Sabalikna anak ka kolot main ancam-ancaman. Cakolot awas ya kuaing. Paehan sia cak anak dia parang sana aing sieun beureun ka kolot ieu teh naonan coba eta anak jeung kolot blon kabeh ya Allah hese mun hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu Gusti Allah urang kapanggih di zaman ku ari teh model kos kitu tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees geuting teh muncilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar loba dongeng napan ku harimah kolot di sate ku anak. Anak itu kene dari besi ayah kolot. Di kamar bae besi der besi der. Saimah tungtung nama teh SKB-han pan. Ieu curiga itu curiga. Nih maleman nisfu saban di samping urang tadi maca yasin kadituna istighfar ke Gusti Allah nu loba. Minta hampura geus ka Gusti Allah, nemah diri Gusti, asana meureun sa Indonesia bahkan sa dunia panglobana dosa abdi. Lamun batur datang ka awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit. Ustuh deui pan nyundul ka langit mah berarti. Tapi pan Gusti mah maha gopu. Gusti mah maha hampura abdi malam ieu sesuai ijing ucapan Kangjeng sanajan doib tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Nah, abdi minta hampura. Dihampura ku Gusti Allah. Masyaallah. Abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi deuh tobat. Abdi tukang maling Gusti. Terutama payuma sendal ku abdi dipalingan bae. Ku ari geus numpuk di imah abdi. Tah ieu abdi hampura. Gusti hampura dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah nu bagus teh mah dek dipake bae tah teu jadi tobat kos kitu mah teh ya abdi tobat Gusti ka Gusti kumaha teh Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah malam ieu maleman dibuka rahmat Allah magfirah Allah geus ku aing nyampura dosa nu geus ulah di pikiran cak aya kita kupuharana Gusti Allah ngan ayak Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir tadi hampura tamat malam nisfu saban manehna masih kene jual beli tentang sihir atau nyana bisa nyihir atau ngeus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobat malam eta tata tadi hampura Gusti. Dua wa musahinan jelema anu zolim keras hatena teu daek ngahampura ka anak, ka bapa, ka dulur, ka deng-dengen. Pokona malam nisfu Saban masih kene ayah di jero hate, ka beunggeurak bunga hampura. Ieu teu dihampura ku Gusti Allah. Tilu mu'mina khamrin anu terus ngalanggengkeun nginum arak. Kamari mantes nginum, minggu kamari mantes malam eta can tobat jana masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae. Naik teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Wa aqul walidain jeung anu nyentak ka indung bapa, ngamarahan ka indung bapa. Nah, mumusuhan jeung indung bapa. Naik teu dihampura dosa. Eta masih ada tak? Iji tukang sihir, nunyihir, jual sihir, nyana henteu tobat. Dina tobat lagi mun terus bae tetep teu dihampura. Dua musahir keras hate, zalim. Tilu jelema anu mabok teu eureun, mabokna termasuk zina, kabair kabair. Nomor kaopat daan ngamusuhan indung bapak moal ditampura kugus. Mantak mumpung aya kesempatan urang lia moal kamamana lompat kaler kidul wetan kulon ke ujung-ujung nama japaeh kapangih jeng Allah dek lu lompatan kamana urang masyarakat ujung-ujung nama paeh tetep baik kapangih bae jeng Allah jenu Allah bakal ditanya meningku hari mungkin keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar menta hampura ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Cara nu bagus ku bacana kiai, cara nu bagus ba'da maghrib tilu yasin tadi datang ka isya langsung sholat isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisfi ngehirup-hirup malam nisfu sahabat mantas isya ka imah ngopi diuk nonton TV. Siapa emang kos gitu baik pagaweanan atuh setama oh teu jadi deui bae deuk beunang pangampura teh wayahna malam kemah ulah sapeuting bae heula malam eta. Reup nu bagus ba urang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1. Tah didinya urang mandi, wudu, salat, tahajud, salat hajat, istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Pendek bae astagfirullahalazim. Min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sakabeh dosa, tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti. Hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub. Pek deuk nu mana bae. Atun deuk eta bae astagfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mangga pilih nu mana urang resep. Terus istighfar bae geus urang mah minta ampura malam engke mata. Datang ka jam 3:30. Jam 3:30 sholat witir sholat sunatan minal witri rokatain 11 rokaat mentekuat matu 7 mentekuat 5 mentekuat 3 satekuat tekuat des hiji cak malaikat buharawat awak segitu dedeg nangan hiji cak malaikat teakur jeng tanjang ai awak buh pohara gagah nek dahar nage kadeluan ku malaikat teh pohara jasa ai sholat witir sarakat lah sia cek malaikat bego ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat nyeh jadi orang tegep minimal tilu geus minimal beres jadinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu teh dihirup-hirup kos Eta sederhana takos gitu. Eta sederhana. Ini bagus ya bah. Tadi teh pada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reup sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah hirup-hirup. Komo nu geus kolotna ya aing datang teu moal ka malam nispu Saban hareup asana moal cakeuna sebab karasa ku aing cangkeng geus teu cager-cager. Haju ieu nyareri awak asana moal cak aing moal-moal. Tah eta bagus eta aki-aki kos kitu tah. Asana geus moal jasa bae geus. Jadi ngagedekeun ibadah daripada kiai aing mah jeung geus kolot geus sehat bae. Ya asana aing mah moal pae meureun datang ka engke mah yeuh. Tah eta teu bener eta aki-aki kos kitu. Nu bagus mah asana cak aki-aki buah isukan aing pae. Tah. Wasiat ka pamajikanana. Mana ka dek? Wasiat yang mesti isupai. Sudah orang sehat-sehat wasiat. Kenapa? Untuk umur mantunya. Nek wasiat naon tuh? Mun ka haji pae sih ulah kawin deui. Mun mana orang? Sudah teh wasiat naon? Sok aya-aya bae. Aya tapi teh ki haji wasiat kos kitu. Aing yang sehidup semati jeung kira teh cinta aing ka sia doang, Bang. Ongkoh cinta ongkoh sia. Kolot bae lah kos gitu. Supaya urang di dunia bebarengan ka di akhirat bebarengan. Omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen, pan lamun kawin jeung nu sejen engke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing. Ulah ngomong kos gitu ka haji. Kolot-kolot tingana. Lain gitu sia mah kaduna jageulis bae. Di alam ya na. Aduh, ge jimpret seti. Ya Allah. Ngailah malam manis pu engke penting. Siapkan besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna. Tarik mundur. Malam ieu mah maleman ibadah. Hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun ceuk Kanjeng Nabi. Sanajan dhaif tetep bae. Imbabi fadhail amal urang gunakeun. Muhammadiyah mah nyengserikeun ka ajeun, keunakeun nyerieun nyana nyengserikeun urang. Cangkel-cangkel nyana sungut nyengserikeun urang. Urang saha urang ibadahna seserian wae, seuri sia. Oh, sing jadi kunti anak sia. Seserikeun aing hayu ka ajeun urang mah. Urang mah urang nya namanya. Tah. Ramekeun urang teu kudu di berjamaah-berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali. Wali mah ibadah teh mung kadeureuan ku nu sejen hayang ku Allah bae. Urang mah weh budak, malam manis musaban aing ngawuduk. Hayu mantun aya ibadah ngagedean beuteung. Aing ngawuduk. Hayu mana bedug, hayu nakol bedug. Teu lain ibadah teh mah. Malam mah diadukeun ngadu bedug malam manis musaban. Lain tama lain ngaramekeun ibadah tama ngan teu hees bae burung ya ramekeun siapkeun kuari balik ngaji hees nu mantek hees ieu ngaranna kelulah jang penting persiapan geus bebejak anu diimah ka pamajikan mulai diudangkeun ya jang persiapan penting oh geus gaji waduh hebat jasanya tungtung nama berang hees penting molor. Waduh jadi nikah cak pemajikan anak. Aduh Gusti Allah, ese awak dilempengkeun karena ibadahna teu bisa-bisa awak kurang. Berarti naon da gangguanana? Gangguanna tina makanan, minuman, dedeleuan, dedengean. Komo urang mun ngadahar duit pamere calon lurah. Datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceulita tarohanana ceuk. Tamam duit kos kitu mah nundutan bae duit kos kitu. Abel mah gua gitu. Hei, parang sana. Teu beunang salah bensin awak teh. Teu beunang salah. Dirasakeun urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan. Duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahna henteu. Teu tegep. tetegap anak tetegap kadeuleuna batin lagi leuwih tetegap keur memeh disumbang ku pamarentah jabagus teh kadeureuna herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta-eta keneh jelemana mah siup kadeuleuna barang ku ari tek tek tek tek tek aya duit ti pamarentah di dahar kadeuleuna teh bangun kumuh bangun kumuh ai lucir mah luciran ku ari tapi batinna kumuh beda sorot lah masya Allah tamat tuh bisa dibobodo tuh bisa dibobodo kurang neta bensin bensin iya kurang dek calon calon kepala desa di mana tanu apik manu hayang terus ngedeketkan diri kagus ya Allah lah ulah ditarima duit kos gitu adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin oh nungurusan di desa kumaha engke urusan-urusan anu patali jeung nagara tetep pilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mah hiji ka masjid bae nomor kadua di mana ngariung aya nomor katilu nanya nama atu bisa diajak musyawarah nomor kaopat neja bangunan teh teu marahan nyana mah ieu asana nu ku aing bisa dipilih teh ieu bisa naon kitu ngamajukeun desa minimal atau bebersih-bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu tak eta nu kos kitu tak tembongkeun tah mane maji nik milih mana tu kumanu merena bangke wayan ha teu dibere moal ka ditu aing mah bebaskeun ha beke aja kos kitu ieu loh nang haji teu boga wawasan ulah urang mah lempengkan, pilih calon kepala desa nu mana eta teh tadi, iya asana iya sebab iya bisa diajak musyawarah jadi teka dengikin yang nama brutal mergati luna jesok ayah bayar di masjid jati diri nangis kadele ku urang ay si itu maja mabok baik ngebajidor baik jeng wau, jeng masjid te wau atulah dipilih sebab eta milih tepat urang disaksian ku malaikat ngketeh kapan orang bakal disidang aji malaikat ya hakikatat ya Allah itu nama tak milih siapa kunaon lalu bawa omong malaikat lah lain gitu coba iya kaliman ditimbang amal itu milih kadinya kunaon panjang itu teh yang sok mabok panjang itu teh bajidor pan dipilih baik nah itu bisa jawab kan duit kan nah, ah mana kepala desa na calon kepala na itu ngaji sih kak itu ngaji ke bendera jahanam coba panetah orang namun dikitu kitu kumaha jadi kada non mantak milih tak oh lu mantak milih tak di desa teh lu pamimpin lamun tadi pilih lu mantak milih tak iji sholat ayah bay mereka dua bisa diajak musyawarah mereka tiluna jengkula ngobrol munnya na jadi eta teh dek anu dek anu dek anu dek anu mata ku kuliah dipilih buktina bukti naon jadi urang ulah lalawara milih kepala desa milih bupati ke partai bakal disidang eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun urang teh milih eta kunaon mentak sararian bagi kadia teh bagi sieun kiai-kiai anu de anu tafakur bae mah sieun didatangan ku calon-calon kos kitu sararian ya aing kumaha engke tanggung jawabna di akhirat aing gede onem merena apa di mana sia-sia dek ya turutan ulama-ulama nu baraheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetep teu maju Indonesia maju agama kuali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri, Mama Satibi, Mama Seasnawi ararapik maju agama kadeuleuna barang kuari ambalaya kiai-kiai anu akur kiaina jeung orae koros naon bae dihakan orae koros mah anak bangkong lep. Anak lauk simet aya deui anak orai diakan keneh bae tolol anak orai ge diakan keneh bae bancet diakan keneh bae eueuh nu teu diakan aya suku nu mancing diakan deui bae kunyana sya tolol naon dieu ditarik kuntuna murudul eta orai koros bantean naon teu manjur orai koros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh deuk naon aye wae cerita sing ade urang ye boa mangide buante ka malem nisbu terutama nu karolot anu geus batuk bae boa tamu boa mangian buante wayana malam engke pakailah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo komo lamun anu geus rada beuki mamaleman ketea salat tasbih di malam nisbu saban teh kurang pakai salat tasbih 4 rakaat besi nuncan bisa dua-dua rakaat tapi tipeting mah sholat tasbih nah. Sholatul layil masna masna usholi sunat tasbih rakaatain Allahu Akbar rakaat awal biasa doa iftitah terus maca fatihah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15 terus ruku baca subhana rabbiyal azim kaditunya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 sami allahu liman hamidah rabbana walak ulawaka sujud baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 10 terus rabbighfirli beres rabbighfirli baca deh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu sujud deui baca deui tasbihal ala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 10 kidinya langsung naik keluar baca deui Fatihah surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 15 terus tiap rakaat kitu cing kitu bae eta ngaranna salat tasbih lakukeun saumur hirup sakali cek Kanjeng Nabi mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali mun teu bisa unggal sapoe sapeuting sakali saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali sataun sakali mun teu bisa sataun sakali saumur hirup sakali nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok teu bisa saumur hirup sakali sakali acan bo pohara jasa masyaallah ima peuting tah tingke selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat jika jangan musoni pimu di hati rosi wal wajhi lihurin muslimin okhon satu abiratif kemari kurang mesti jelaskan tatu tegapan jumlah naya 10 iji aya nu disebut tatu kitu ariso merga duana tatu daniah nomor katiluna tatu badiah nomor kaopatna tatu terahut tatu kitu mutalahimah nomor kalimana tatu simak nomor kagenep na iya tatu mudihah nomor ketujuh tatu hasimah nomor kadalapan tatu mutan munakilah nomor kasalapan tatu makmumah nomor kasapuluh tatu damiku taeta rahet-rahet teh geus dijelaskeun ku urang sababara minggu katukang lebeng teu inget saeutik-eutik acan. Poek we poek sama sakali. Ieu mah deuk nyaritakeun tatu-tatu tersebut, raheut-raheut tersebut. Eta kumaha engke kisosna diatna. Nah, ceuk ajengan ngusenip. Imu dihati rosi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin. Eta tetep dina tatu mudihah ngaraheutan sirah ngaraheutan wajah. Eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim. Lima onta. Lima onta, namun hiji onta 20 juta kali lima berarti seberapa? 100 juta. Tatu mudihamatu dihulaz majelemana tuan sirah datang kakadele batok sirah atau wajah kadele tulang sanajan ditukang genceli di dia dibacok. Kadele tukang na ngarana tulang na ngarana tatu mudiha bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikin kakadele tulang na nukitu ngarana etak tatu rahut mudiha na iu balsanana diat na lima ontak 100 juta. Jelema ngabacok sirah blok adol kurang batok na ajur bahkan belah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atawa ieuna dibacok kurang blok kadeul rahang na 100 juta mudihah teh kos insyaallah. Nomor kedua simatin ma'yudohin asyaratun aya nu disebut tatu hasimah. Tatu hasimah ma'ye terkena diatna teha 10 ontak lantaran hasimah mata simuhu ngancurkan kana tulang aya tadi mah ngan sakadar kadele tulang teh mun sirah kadele batokna mun rahang kadele tuang tulang rahangna mun di sisi celi kadele tulangna eta mudiha ai ieu mah kabacok atawa lamun kurang make kitu halu ba remuk ngaranna tatuna tatu hasimah ieu mah 10 onta sebab leudah katibatan mudiha berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabar duitin 200 juta ada besi orang na'udzubillah min zalikungsi ya judi Indonesia mah teu angges jauh undang-undang na teu angges lantaran undang-undang na lain berarti selesai kayak diselesaikan di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah wa dunahum khamsatun tatu hasima disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadele tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadele ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaol mah eta mah hukumah ai hukum mamaksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya eumeur-eumeur sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieu na ieu tulang mun dicekel nyeri ngan teu ka deuleu. Nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta. Cek sakaol eta mah sakadar hukumah. Hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah. Kos. Munna kullatin khamsata asyara dina ngalaksanakeun tatumuna qala tayyuman luih lur eta mah kasupkeun nangka diatna 15 onta sebab tatumuna qala mah di samping rusak pindah posisi tulang. Tulangna teh ieu mah pindah posisi. Oh, jadi acak-acakan tulangna. Mengso. Hese. Dilempengkeunana ge ku tukang urut teh. Eta mah kudu diacak-acak heula. Ku didiremek-remek heula. Karak bisa dilempengkeun. Ieu mah urusanana sekitar sirah. Netel 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 berarti seberapa? 300 juta pemamu matin zulusu dia ya tatu tatu mamu mah yaitu mamu mama nutabla ukhari yata tadimak etama bisa mocot kana wadah utek iya ngarana tatu mamu mah tatu mamu mah mah tulang nak kulantaran ku urang dibacok nadi dia tadi dia doh doh coplok tulang coplok tulang tulang iya batok ta batok tulang coplok na eta mah sapertelu diat. Lamun diat 100 bagi 3 berarti berapa? 100 bagi 3 berarti 30 3 se anu 30 bae kuari 30 3 kali 20 seberapa? 3 kali 2 genep. Nu 3 tadi berapa? Genep. Berarti genep 100 genep 10. Nu sapertilukna. Ah, entar kos kitu beuki luhur diat eta. Sulusu diat walau au doha. Wallahu a'lam.